apapun pangkatmu. Lima waktu yang fardu tetap tugas wajibmu. Dua rakaat yang subuh, tiga rakaat yang maghrib, empat rakaat yang isya, duhur serta asar. Dua rakaat yang subuh, tiga rakaat yang maghrib, empat rakaat yang isya, duhur serta asar. Bangun iman di dalam diri agar tak sampai sesat diri, serta akan engkau mengerti hidup begitu penuh arti. Tetapkanlah dirimu menunaikan tugasmu. Lima waktu yang fardu sampai akhir hayatmu. Siapapun dirimu dan apapun pangkatmu, lima waktu yang fardu tetap tugas wajibmu. Dua rakaat yang subuh, tiga rakaat yang maghrib, empat rakaat yang isya, duhur serta asar. Dua rakaat yang subuh, tiga rakaat yang maghrib, empat rakaat yang isya, duhur serta asar. Bangun iman di dalam diri agar tak sampai sesat diri, serta akan engkau mengerti hidup begitu penuh arti. Dua rakaat yang subuh, tiga rakaat yang maghrib, empat rakaat yang isya,